وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، silakan disuarakan hafalannya dari فالنواصب عشرة. قال المصنف رحمه الله تعالى فالنواصب عن ولن وإذن وكي penasob ada 10 penasob menurut pendapatnya orang-orang Kufah, dan ini dipilih oleh Sahibul Matan Ibnu Jurum. Adapun orang Basrah berpendapat bahwasanya penasob ada berapa? Hanya ada 4. An, lan, idzan, kai. Adapun yang setelahnya itu tidak menasobkan dengan sendirinya, tapi dengan perantaraan atau bantuan apa? An yang disembunyikan, ada kalanya wajib, ada kalanya apa? Jawazan. Ya, telah disebutkan bahwasanya 10 macam penasob ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, yang menasobkan fi'il mudhari' dengan sendirinya, yaitu an, lan, idzan, kai. Kemudian yang kedua, yang menasobkan dengan perantaraan an mudhmarah apa? Jawazan. Apa itu? Apa? Hanya satu huruf, yaitu lamu ta'lil. Lamu ta'lil. Atau nama lainnya apa? Lamu kai. Yang ketiga, yang menasobkan fil mubore dengan bantuan an mubmarah wujuban. Ada berapa itu? Ada 5. Sudah kita ambil berapa kemarin? Ya, yang pertama, lamul juhud. Apa dobit dikatakan lam itu sebagai lamul juhud? Yaitu ketika didahulu ada apa? Makan atau lam yakun. Kemudian yang kedua, hatta. Ada berapa makna hatta? Ada 2. Yang pertama apa? Al-ghoyah. Yang kedua, ta'lil. Ya, ghoyah itu apa maknanya? Apa yang sebelumnya berakhir dengan terjadinya apa yang setelahnya. Tapi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kayaknya lebih cepat tepatnya apa? Kecuali ya. Iya, kecuali ya. Hatta misalkan, ma ziltu qa'iman. Saya akan senantiasa berdiri. Hatta. Hatta apa? Coba, hatta apa? Hatta ya'tiani abi. Ya, sampai bapak saya datang, atau kecuali bapak saya datang. Kalau sampai itu bahasa Indonesia gimana itu artinya? Iya, hingga jadinya. Tapi enggak menunjukkan anu ya. Ya. Mana yang lebih tepat kira-kira? Ya, maziltu qa'iman hatta ya'tiani abi. Saya akan senantiasa berdiri sampai datang kepadaku bapakku, atau kecuali kalau bapakku datang, harus saya duduk. Atau bisa dua-duanya. Ya. Lan akul. Ya, ta'aman, saya tidak akan mau makan illa. Ya. Kecuali apa? Misalkan, kecuali apa? Ya bukan, kecuali ataupun sampai apa? Hatta ta'tiani bi misalkan bi Zaidin, sehingga engkau mendatangkan kepada Zaid. Bagusnya apa? Sehingga atau kecuali kalau kamu mendatangkan kepada saya Zaid, atau sampai kalau terjemahan bahasa Indonesia gitu loh. Ya. Gimana bahasa Indonesia? Masalahnya anak pernah mengecek itu kayaknya kok enggak pas sampai ya. Kecuali ya kayaknya ya. Ya. Ya, tapi susunan bahasa Indonesianya tuh. Iya, masalahnya anak pernah menerjemahkan kok kalau hingga kok beda gitu. Ya, saya berjalan hingga misalnya iya, seperti itu kan? Iya. Saya berjalan kaki dari pasar hingga ke, biasanya seperti itu. Kalau susunan bahasa Indonesia gitu. Anak pernah menerjemahkan seperti itu kok kayak nyambung gitu. Hah? Hingga sama-sama. Ya, sama. Hingga sama. Tapi kecuali kan untuk menunjukkan iya. Ini kalau ini hatta yarji'a ilaina Musa, kami akan senantiasa beribadah menyembah anak patung sapi. Bagusnya apa? Kecuali kalau Musa datang, berhenti. Atau suami Musa datang. Kalau susunan bahasa Indonesia loh. Ya kecuali ya pasnya kalau susunan bahasa Indonesia. Wallahu a'lam. Wa ma'na ta'lil sudah ya. Ya, ghoyat telah sebutkan, yaitu bahwasanya apa yang sebelumnya itu berakhir dengan terjadinya apa yang setelahnya. Ya, Allah alam yang pas apa, kecuali atau sampai. Kemudian yang kedua dari makna hatta adalah ta'lil. Apa itu ta'lil? Alasan atau bobitnya yang lebih rinci apa? Hah? Apa yang sebelumnya merupakan sebab dari terjadinya apa yang sesudahnya. Iya, nah itu makna ta'lil. Ini sih bisa pasti diterjemahkan dengan apa? Agar, iya, atau supaya. Iya. Kemudian Allah. Yang berikutnya adalah wal harfani tsalitsu war rabi'. Kemudian dua huruf berikutnya yang menasobkan fi'il mudhari dengan bantuan an yang disembunyikan secara wajib, yang ketiga dan keempat sekaligus adalah fa'us sababiyah wa wawul ma'iyah. Fa sababiyah dan wawu ma'iyah. Dikatakan fa ini dengan fa sababiyah karena dimaukan dengan fa ini bahwasanya apa yang sebelumnya merupakan sebab dari terjadinya apa yang sesudah fa. Itu dikatakan fa sababiyah karena menunjukkan bahwasanya apa yang sebelumnya menjadi sebab terjadinya apa yang sesudahnya. Itu fa'us sababiyah. Ya. Kemudian wawu ma'iyah, wawul ma'iyah. Dikatakan wawu ini dengan wawul ma'iyah karena disebutkan di sini bahwasanya apa yang sebelum wawu dan yang sesudah wawu terjadi bersamaan di satu waktu. Ya. Bahwasanya dikatakan wawu ini wawu ma'iyah karena apa yang sebelum wawu dengan yang sesudahnya itu terjadi di waktu yang sama. Ya. Kita lihat contohnya. Ya. Bi syarti an yaqa'a kullun minhuma fi jawabi nafyin aw talabin. Dengan syarat agar fa sababiyah dan wawu ma'iyah ini jatuh setelah jawaban dari atau jatuh sebagai jawaban dari penafian ataupun tolab yang datang sebelumnya. Jadi fa sababiyah dan wawu ma'iyah syaratnya agar didahului oleh kata sebelumnya yang berisi nafi ataupun tolab. Ya, kita lihat di sini amman nafyu fa nahu qouli ta'ala la yuqdu 'alaihim fayamutu. Adapun nafi yakni fa sababiyah yang didahului oleh nafi, contohnya adalah firman Allah Ta'ala la yuqdu 'alaihim fayamutu. Mereka ahlun nar tidak dibinasakan, fayamutu hingga mati. Disebut di sini fa dengan fa apa? Sababiyah. Karena apa yang sebelum fa yaitu dibinasakannya mereka merupakan sebab dari apa? Al-maut, iya kan? Yang setelah fa. Ya. La yuqdu 'alaihim fayamutu. Mereka tidak dibinasakan hingga mati. Di sini dibinasakan adalah sebab dari apa? Kematian. Maka fa di sini disebut dengan apa? Sababiyah. Sehingga terjemahannya apa? La yuqdu 'alaihim fayamutu. Mereka ahlun nar tidak dibinasakan hingga mati. Tidak gitu, tidak dibinasakan hingga mati enggak. Ya, azabnya senantiasa terus-menerus. Iya. La yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak hidup di dalamnya juga tidak dikatakan mati. Iya. Difahami nih? La yuqdu 'alaihim fayamutu. Iya. Fa di sini fa sababiyah. Iya. Karena apa yang sebelumnya merupakan sebab dari apa yang setelahnya. Wa amma talabu fa thamaniyatu asya'. Adapun talab, maka ada 8 macam talab. Ya. Saya simpulkan lagi bahwasanya fa sababiyah dan wawu ma'iyah itu syaratnya agar didahului oleh nafi ataupun oleh talab. Ya, nafi sudah kita baca, kemudian yang kedua talab. Talab ini ada 8 macam. Ya, yang pertama al-amru perintah, wa du'a doa, wa nahyu larangan. Al-istifhamu pertanyaan, wal-arbu tawaran, wat-tahdhidu anjuran, wat-tamanni angan-angan, war-roja'u harapan. Itu macam dari tolab, banyak tuntutannya. Tuntutan ada berupa perintah, doa, harangan, pertanyaan, ya, tawaran, anjuran, angan-angan, dan harapan. Itu masuk kepada yang namanya tolab. Ya. Apabila ada wawu ataupun fa yang jatuh setelah ini, maka dikatakan dengan fa sababiyah ataupun wawu al-ma'iyah. Ammal amru fahuwa at-talabu sadiru minal 'azimi liman huwa dunah. Adapun amr, maka maknanya adalah at-talab, tuntutan yang bersumber dari al-'azim, yang agung, yang mulia. Liman huwa duna, kepada orang yang posisinya di bawahnya. Itu apa? Al-amr, tuntutan yang bersumber dari orang yang besar kepada yang di bawahnya. Nahu qawlil ustadzi li tilmidzih, contoh ucapan ustaz kepada muridnya. Zakir fatanjaha. Awatanjaha. Zakir, belajarlah fatanjaha. Agar kamu apa? Lulus. Awatanjaha, ataupun boleh juga diganti dengan fa. Watanjaha, sehingga kesuksesan menyertaimu. I'rabnya bagaimana? Zakir fi'lu amr mabni ala sukun. Wa fa'iluhu bamir musatirin fihi wujuban taqdiruhu anta. Fa fa'us sababiyah. Ya, kenapa disebut dengan fa'us sababiyah? Karena didahului oleh apa? Tolab berupa apa? Amr, fi'l amr. Fatanjah tanjaha fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmaratan apa? Wujuban ba'da fa'is sababiyah. Jadi tanjaha adalah fi'l mudhari' yang dinasabkan oleh an yang disembunyikan setelah fa' sababiyah. Wa alamatu nasbihi al-fathah al-zahira ala akhiri. Wa fa'ilu wamir musadirin fihi wujuban takdiruhu anta. Wa tanjah wawu wawul ma'iyah. Kenapa disebut dengan wawul ma'iyah? Karena didahului oleh amr. Zakir, sama. Zakir wa tanjah. Kemudian tanjaha fi'lun mudhari mansubun bi an mudmara wujuban ba'da wawil ma'iyah. Wa alamat nasbi al-fathah dhahirah ala akhiri. Wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi wujuban taqdiruhu anta. Ya, seperti itu i'rabnya. Wa amma du'a'u fa huwa talabul muwajjahu min as-saghiri ila al-'azimi. Nahu Allahumma hdini fa a'mal al-khaira aw a'mal al-khaira. Atau doa, maka definisinya adalah tuntutan yang diarahkan dari orang yang kecil kepada yang agung. Ya, kepada dari yang kecil, yang rendah, hina kepada yang mulia, yang agung. Itu apa? Talab. Sama juga. Tuntutan. Sebagaimana amr. Isinya tuntutan. Hanya saja yang berbeda apa? Arahnya. Kalau amr arahnya dari yang besar kepada yang kecil. Kalau doa dari yang kecil kepada yang besar. Ya. Contohnya Allahumma hdini fa'amal al-khair. Apa artinya? Ya Allah. Ya, berilah aku petunjuk. Fa'amal al-khair. Agar aku bisa beramal kebaikan. Ya. Bisa mengamalkan kebaikan. Ya Allahumma hdini fa'amal al-khair. Au a'amal al-khair. Ya, boleh fa'amal al-khair ataupun wa'amal al-khair. Hanya saja bedanya. Kalau fa' mananya tadi. Agar. Kalau wa'amal al-khair. Agar bersama dengan itu saya bisa apa? Beramal kebaikan. Ya Rabbnya Allahumma munada. Nanti ini belum dibahas. Mabni ala dhom fi mahali nasbin. Al-mim iwadun an harfi nida. Jadi mim itu pengganti dari huruf nida yang dibuang. Arti aslinya ya Allah. Dibuang ya-nya sehingga digantikan dengan mim. Allahumma. Ya mana ya Allah. Itu mana ya Allah. Ya. Kemudian ihdi. Apa ihdi fi'il? Amr mabni atau di sini kalau lebih cocoknya fi'lu du'a. Kenapa? Li ta'adub, dalam rangka beradab. Kenapa? Kepada Allah sih kan enggak pas kalau disebut apa perintah. Iya kan? Meskipun kandungannya sama, karena arahnya berbeda maka disebut dengan fi'l ad-du'a. Mabni ala apa? Hadzi harfil illah. Iya, yaitu apa? Aliyah. Tadi kan hada yahdi. Hada yahdi. Dijadikan fi'il amr jadi ihdi. Dibuang apa? Ya-nya. Ya mabni. Kalau mau lebih ringkasnya. Ala ma yujzamu bihi mudhari'uh. Mabniyun ala ma yujzamu bihi mudhari'uh. Dimabnikan sesuai dengan jazmnya fi'il mudhari'. Ketika fi'il mudhari', jazmnya dengan apa? Hada yahdi. Dengan membuang. Ya. Lam yahdi. Yahdi lam yahdi. Dibuang. Begitu pula ketika menjadi fi'il amr, maka dia mabni di atas pembuangan huruf iya, huruf illah yaitu iya. Kemudian nun, nun al-wiqayah, ya, bamir mutasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin, iya, makulun bi mana fa'il, fa'ilnya wa fa'iluhu ihdi bamir mustatir fi wujuban taqdiru anta, kembali kepada Allah, fa'amala fa' fa'usababiyya a'mala fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mubmara wujuban ba'da fa'is sababiyyah wa alamatu nasbihi al-fathah al-dhahiru ala akhirih wa fa'iluhu dhamir musatir fihi tujuban taqdiru ana a'mala ana al-khaira maf'ulun bi mansub wa alamatu nasbihi al-fathah al-dhahiru ala akhirih wa a'mala al-khaira juga sama ya rabbi hanya saja dikatakan di sini wawu wawul ma'iyyah wawul ma'iyyah a'mala sama dengan yang sebelumnya ya rabbi. Itu addu'a. Wa amman nahyu fa nahu la tal'ab fa yadhi'a amaluk aw yadhi'a amaluk. Adapun larangan yakni fa sababiyah ataupun waw ma'iyah yang didahulu oleh nahi larangan adalah la tal'ab. Apa sih definisi dari nahi? Talabul kaf. Talabul kaf. Tuntutan untuk menahan diri. Itu kan? Kalau amr talabul fi'l. Tuntutan untuk mengerjakan sesuatu. Iya kan? Tapi kalau talabul nahi. Talabul kaf. Tuntutan agar menahan diri. Tidak berbuat sesuatu. Itulah. An-nahyu. Wa amman nahyu. Adapun larangan contohnya. La tal'ab. Fayadhi'a amaluk. Jangan kau banyak bermain. Sehingga. Akan hilang cita-citamu. Sirna cita-citamu. La tal'ab la. Harfu nahyin. La nahiyah. La nahiyah. La nahiyah itu menasobkan. Ya. Fi'il mudhari'. Tal'ab. Menasobkan. Menjazmkan fi'il mudhari'. Tal'ab. Fi'ilun mudhari' majzumun bila min nahiyah. Ya. Wa fa'iluhu. Dhamir musatir fi wujuban takdirhu. Anta. Fayadhi'a fa' fa' sababiyyah. Yadhi'a. Fi'il mudhari' mansub bi'an mudmarah. Wujuban ba'da fa'i sababiyyah. Yadhi'a. Ya. Wa alamatu nasbihi. Al-fathah. Al-dhahiru ala akhiri. Amaluk. Fa'il marfu'a alamatu rafi. Al-dhamma al-dhahiru ala akhiri. Amalu wa huwa. Mudafun kaf. Dhamir. Muttasil mabni ala al-fathi. Mahalli jarin mudafun. Mudafun ilai. Awa yadhi'a amaluk. Ataupun yadhi'a amaluk. Apa terjemahnya? Kalau wa yadhi'a amaluk. Kalau la tal'ab fa yadhi'a amaluk. Jangan kau banyak bermain. Ya, fayadhi'a amaluk. Sehingga menyebabkan hilang harapanmu, cita-citamu. Kalau wayadhi'a amaluk. Apa? Terjemahannya kira-kira. Jangan kau banyak bermain. Sehingga enaknya singgalak juga ya. Tapi di sini menunjukkan apa? Terjadinya. Apa yang sebelum wawu dengan setelahnya di waktu yang sama. Berarti apa? Sehingga di waktu yang sama akan. Itu ya. Akan sirna apa? Cita-citamu. Ya. Wa ammal istifhamu. Adapun al-istifham. Pertanyaan. Contohnya. Hal hafidta durusaka fa'usammi'aha lak. Ya. Apakah engkau telah menghafal pelajaran-pelajaranmu. Sehingga saya akan mentasmi'nya untukmu. Ya. Faham mentasmi' ya. Ngecek gitu. Ya. Hafalannya. Hal harfu al-istifham. Hafidta. Fi'ilun wa fa'il hafiz fi'ilun madin. Fi'ilun madin. Mabni ala al-sukun. Litisalihi bidamiri raf'in mutaharik. Atta. Dhamir raf'in mutaharik. Mabni ala al-fatih mahali. Raf'in fa'il. Durusak. Durusa. Afulun bimansub wa alamatu nasbihi. Al-fatha al-zahira ala akhiri. Wahua durus. Mudafun kaf. Dhamir mutasil. Mabni ala al-fatih mahali. Jarrin mudafun ilai. Fa. Ha'us sababiyyah. Usammi'a fi'lun mudhari mansub bi'an mudmara wujuban ba'da fa'i sababiyyah wa alamatu nasbihi al-fathah dhahiru ala akhiri wa fa'iluhu samma yusammi'u ana usammi'a berarti wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi wujuban taqdiruhu ana ha dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih laka jarun wa majrur muta'alliq bi al-fi'l muta'alliq dengan fi'il itu dengan usammi' ya. Atau boleh pula dikatakan wa usammi'aka lak ya. Maknanya enggak jauh. Kemudian wa ammal 'arab adabun al-'arab yakni adabun fa sababiyah ataupun hawl ma'iyah yang didahulu al-'arab tawaran. Apa itu makna al-'arab? At-talab bi rizqin. Ya. Tuntutan dengan lembut, berarti tawaran kan. Tawaran. Contohnya ala tazuruna fanukrimak. Ayolah kamu kunjungi kami. Fanukrimak. Sehingga kami akan memuliakanmu. Ala i'rabnya bagaimana? Harfu ardin, huruf tawaran. Ya. La mahalla lahu min al-i'rab. Tazuruna, tazuru fi'lun mudhari' marfu' li tajarrudihi min an-nasib wal jazim wa alamat rafi' ad-dhammah dhahira 'ala akhirih. Wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi wujuban taqdiruhu anta. Na dhamir muttasil mabni 'ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bi fa au sababiyah. Nukrima fi'lun mudhari' mansub bi an mudmar wujuban ba'da fa'i sababiyah wa alamat nasbihi al-fathah al-zahir ala akhiri. Wa fa'iluhu famir mutasil fihi wujuban taqdiruhu nahnu. Kaf famir mutasil mabni ala al-fath fi mahalli nasfin maf'ulun bih. Atau juga boleh dikatakan wa nukrimak. Wa amma tahdib anjuran fahuwa talab ma hassin wa izzajin. Tahdib definisinya adalah tuntutan dengan disertai dorongan, ya, dan desakan. Itu tahdid. Ya. Yang sering diterjemahkan dengan apa? Anjuran, ya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Itu. Habba yahuddu. Masalahnya tahdid. Ya. Seperti baddala yubaddilu. Ya. Atau madda yamuddu. Tamdid. Contohnya, halla addaita wajibaka fayashkuraka abuk. Awa yashkuraka abuk. Ya. Apa terjemahannya? Halla addaita. Bagusnya apa? Kalau dalam bahasa Indonesia, anjuran. Maknanya apa kira-kira halla? Sudah halla, bukan ya. Hendaklah engkau, iya, hendaknya kamu menunaikan kewajibanmu. Sehingga bapakmu berterima kasih kepadamu. Halla harfu tahdhib. Jadi bukan nafiyah la-nya, bukan ya. Jadi halla itu kumpulan ha, lam dan alif adalah apa? Harfu tahdhib yang mana tadi. Hendaknya kamu menunaikan kewajibanmu sehingga bapakmu berterima kasih kepadamu. Addaita fi'lun wa fa'il. Adda fi'lun madin mabni 'ala sukun litisalihi bi dhamirin raf'in mutaharrik. Bi dhamir raf'in mutaharrik. Ya. Kemudian atta dhamir muttasil mabni 'ala fathi mahalli raf'in fa fa'il. Wajibak wajiba maf'ulun bih mansub 'alamatu nasbi al-fathah dhahirah 'ala akhir. Wa huwa mudhaf kaf. Ya. Famir mutasil mabni 'ala al-fath fi mahalli jar mudhaf ilayh. Fa yashkuruka fa. Asbabiyya yashkura bi mudhari' mansub bi an mudmarah wujuban ba'da fa'i sababiyyah wa 'alamatu nasbihi al-fathah dhahirah 'ala akhir. Kaf. Famir mutasil mabni 'ala al-fath fi mahalli raf'in fi mahalli nasbin. Abuk. Fa fa'il marfu 'alamatu rafi. Al-waw. Niyabah. لأنه من الأسماء الخمسة وهو أبو مضاف كاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. Kira-kira bisa ini dua kepala atau baca? Loh baca, dikira sudah zen ini sudah lancar ini. Jangan baca. Sudah berulang-ulang ini. Iya. Gak usah baca, ikuti anak. Nanti enggak apa-apa salah, nanti lama-lama bisa. Wa amma tamanni fa huwa talabul mustahil aw ma fihi usrun nahwu qawli asy-sya'ir laital kawakiba tadnuli fa anzimaha uquda madhin fa ma ardu lakum kalimi. Adapun tamanni yang sering diterjemahkan dengan apa? Angan-angan, maka maknanya adalah talabul mustahil. Menginginkan sesuatu yang mustahil. Ya, menginginkan sesuatu yang apa? Mustahil terjadi. Ataupun menginginkan sesuatu yang fihi usrun, padanya ada kesulitan. Mungkin terjadi tapi sangat sulit. Gitu. Tapi mungkin. Gitu. Itu apa faedah makna dari tamanni. Contohnya ucapan syair. Ini yang tidak mungkin. Laital kawakiba tadnuli. Dua kiranya bintang-bintang itu mendekat kepadaku. Fa'andimaha uquda madhin. Sehingga aku rangkai darinya kalung-kalung pujian. Fama arda lakum kalimi. Tentunya ucapan saya ini tidak akan membuat kamu ridho. Kamu ngayal. Ya, enggak ridho. Kamu ngapa kamu ini? Ya. Ngerti maksudnya? Ya. Laital kawakib tadnuli famdima uquda madhin fama arda lakum kalimi. Duhai kiranya bintang-bintang itu mendekat kepadaku sehingga aku rangkai dengannya apa? kalung-kalung pujian. Ya, fama arda lakum kalimi. Ya, tentunya tidak akan membuat ridha ucapanku, ya, atas kalian, ataupun tentunya kalian tidak akan ridha dengan ucapanku. Mana ini syaitnya? Fa anzimaha. Di sini fa dikatakan dengan fa sababiyah. Kenapa? Karena disebutkan sebelumnya talab, yaitu apa? Tamanni, laita, itu harfu tamanni. Ya, laital kawakiba tadnuli. Fa anzimaha, ya, fa anzimaha. Terjemahnya apa? Sehingga saya kiranya bintang-bintang itu mendekat kepadaku sehingga aku rangkai dengannya. Ya, wa mithluhu qauli al-akhir. Kemudian yang semisal makna ini, yaitu menginginkan sesuatu yang mustahil, adalah ucapannya penyair, ala laita syababa ya'udu yawman fa ukhbirahu bima fa'ala al-mashib. Eh, tuhai kiranya masa muda itu bisa kembali satu hari sehingga aku bisa beritakan kepadanya dengan apa yang bisa diperbuat oleh al-mashib, oleh yang sudah tua. Nah, di sini mana syaitnya? Fa ukhbira. Di sini fa sababiyah, karena didahului apa? Tamanni, ala laita. Laita huruf tamanni. Wa nahu, contoh yang tamanni tapi pada sesuatu yang mungkin tapi sangat sulit untuk terwujudkan. Contohnya laita li malan fa hujja min. Seorang fakir miskin yang enggak punya kerjaan ataupun punya kerjaan tapi pas-pasan, ya. Dia mengatakan laita li malan fa hujja min. Duhai kiranya aku memiliki harta yang sangat banyak. Fa hujja min, sehingga aku bisa berhaji darinya. Nah, di sini bagaimana? Talabul mustahil atau fi usrun? Talabu ma fihi usrun. Mungkin enggak orang miskin satu hari haji mungkin. Iya. Tapi sulit. Iya. Nah, di sini fa hujja, fa disebut dengan fa sababiyah karena didahului sebelumnya oleh angan-angan itu laita limalan. Ya, laita antum belum sempat, ya, ataupun belum masuk kepada pembahasan ini hingga kita tinggalkan. Insyaallah nanti akan ada pembahasannya. Wa amma raja'u fa huwa talabul amri al-qaribil husuli, nahu la'alla Allah yashfini fa zurak. Adapun raja', harapan, maka maknanya adalah talabul amri al-qarib al-husul, menginginkan perkara yang sebentar lagi terjadi. Ya, menginginkan perkara yang sebentar lagi terjadinya. La'alla Allah yashfini fa azuruk. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkanku sehingga aku akan berziarah. Sehingga aku bisa berziarah kepadamu. Ya. Di sini i'rabnya la'alla harfu taraji. Ya, wa nasbin min akhawati inna. Jadi la'alla adalah huruf yang bermakna harapan dan termasuk teman-temannya apa? Anna yang menasabkan isim dan merafa'kan khabarnya. Ya. Fa azuruk, di sini syai'nya fa azuruk. Azura fi'lun mudhari' mansub bi an apa? Mudhmar wujuban ba'da fa'il sababiyyah. Ya, silakan dibaca sendiri i'rabnya. Berhubung belum dibahas, ya, tentang la'ala. Sudah belum la'ala? Inna anna sudah telah la'ala? Belum. Belum, ya. Sehingga kita tunda dulu kalau belum. Ya. Wa qad jama'a ba'dul ulama'i hadhihi al-asya'a at-tis'ata allati tasbiqu al-fa'a wal wawa fi baitin wahidin wa huwa. Dan sebagian ulama ahli nahu telah mengumpulkan, ya, perkara yang 9 ini yang mendahului fa sababiyyah ataupun wa ma'iyyah, ya, pada satu bait, ya, dihafalkan ini, ya, karena dengan antum menghafal bait syair ini maka antum mengetahui macam-macam talab itu apa saja. Ya. Mur wad'u wanha wasal wa'rid li habdihim tamanna warju kadza kan nafi qad kamula. Mur, apa yang mur? Amr, ya. Wad'u siapa? Ad'u wanha annahyu wasal istifham, ya, soal istifham sama dengan wa'rid apa? Al-'ard. Ya. Li habdihim tahdhib tamanna tamanni warju ar-raja kadzaka nafyu, demikian pula nafi qad kamula, sungguh telah sempurna. Hitung coba, mur 1, ud'u 2, inha sal i'rid li hadhim tamanna urju kadzaka nafyu, 9. Nah, dihafalkan sehingga antum nanti bisa apa menjelaskan ataupun bisa memastikan bahwasanya fa ini adalah fa usababiyah atau waw ini adalah waw ma'iyah ketika antum mendapati salah satu dari 9 perkara ini mendahului fa ataupun waw. Ya. Jadi fa itu banyak. Ada fa atifah, fa yang merupakan huruf atof. Wawu juga banyak, ada wawu atifah, ada wawu qasam, ada wawu ma'iyah. Ya, kapan dikatakan fa itu? Fa sarbiyah, wawu itu ma'iyah ketika didahului oleh salah satu dari 9 perkara ini. Ya, murwat iwan hawasal wa'ad li haddihi mu'tamanna warju kadzaka nafyu qad kamula. Waqad dzakara al-mu'allif annaha samaniyah li'annahu lam ya'tabir ar-raja minha, dan mu'allif telah menyebutkannya 8. Karena beliau tidak menganggap ar-raja. Raja termasuk dari talab. Ya, wallahu alam di sini kata mu'allik, ya, sahibu ta'alik, mungkin ini ada di kitab yang lain atau kekeliruan dari syarih. Ya, di sini enggak disebutkan sama al-mu'allif, ya kan? 10 perkara ini enggak disebutkan kan, enggak ada. Ya. Ya. Bisa jadi alasannya karena disebutkan di kitab yang lain ataupun beliau lagi keliru. Ya. Satu lagi kita selesaikan al-harful khamis, huruf yang kelima. Masih kita membahas bagian yang ketiga dari penasob fil mudhari, yaitu yang menasobkan fil mudhari dengan bantuan apa? An mudmarah wujuban. Ya, an mudmarah wujuban. Yaitu setelah au. Wa yushtaratu fi hadhil kalimati an takuna bima'na illa au bima'na ila. Dan disyaratkan pada kata ini, yaitu pada au, agar menasobkan fil mudhari, an takuna bima'na illa, agar au bermakna illa. Ya. Atau bermakna ila. Ya, beda ya, makna illa dengan ila. Sehingga jangan salah ucap. Illa dengan ila beda. Ya, yang pertama bertasydid, yang kedua tidak bertasydid. Itu syaratnya. Au menasobkan fil mudhari dengan bantuan an mudmar wujuban ketika dia bermakna illa ataupun ila. Ya. Wa dhabitul ula, batasan au itu bermakna apa? Hah? Illa. Ya. Batasan yang pertama yaitu bahwasanya au bermakna illa adalah an yakuna ma ba'daha yanqadhi duf'atan, bahwasanya apa yang sebelum au itu berakhir duf'ah langsung. Ya, tidak ada proses. Contohnya laqtulannal kafir au yuslim. Laqtulannal kafir au yuslim. Sungguh-sungguh saya akan membunuh orang kafir ini. Kecuali kalau dia Islam. Di sini al-Islam ya langsung dengan dia mengucapkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah, langsung masuk Islam. Iya kan? Langsung terjadinya dengan syahadat. Iya. Kalau dia tidak mau, ya dibunuh. Laqtulannal kafir au yuslim. Ya. Itu definisi ataupun batasan yang pertama agar yang setelah au terjadi langsung gitu. Ya, terjadi langsung dalam satu saat. Wa dhabitu tsaniyah, adapun batasan yang kedua yaitu au bermakna apa? Ila. Yani an yakuna ma ba'da yanqadi syai'an fa syai'an, yaitu agar yang setelah au itu terjadi bertahap sedikit demi sedikit. Enggak langsung. Kalau orang Islam kan, orang mau Islam kan dengan syahadat langsung masuk Islam kan? Iya kan? Nahu qawli syair, contohnya ucapan penyair la astasilanna su'ba udrikal muna faman qadatil amalu illa lisabir, ini satu bait syair yang sangat bagus ini. Ya, antum perlu hafalkan dan amalkan. La astasilanna su'ba, sungguh-sungguh akan saya jadikan ya segala kesulitan itu mudah, mudah. La astasilanna akan saya jadikan mudah as-su'ba, segala kesulitan. Au udrikal muna. Apa artinya? Au udrikal muna, sampai saya bisa mendapatkan cita-cita saya. Faman qadatil amalu illa lisabiri, karena sesungguhnya cita-cita itu tidak akan bisa digapai kecuali oleh orang yang sabar. Di sini syaitnya mana? Udrika. Idrakul muna, menggapai cita-cita langsung atau perlu proses? Perlu proses kan? Sedikit demi sedikit terus belajar bahasa Arab dari mulai jurmiyah, naik lagi tufasania, naik lagi terus, akhirnya bisa baca kitab, alhamdulillah lancar. Enggak langsung sekaligus belajar bahasa Arab, besok sudah bisa baca kitab, enggak ada. Ya, itu menghayal itu namanya. Ya, tadi tamanni maksudnya, tamanni. Ya, nah itu selesai dengan ini, alhamdulillah, pembahasan dari nawasib al-fi'li al-mudhari, penasob-penasob al-mudhari. Sebelum kita tutup, barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, silakan dibuka lagi. Ditanyakan i'rabnya ataupun maknanya ataupun mufradatnya, silakan. Sababiyah. Iya, bermakna sebab. Bermakna bersama gitu. Iya. Jadi apa yang sebelum wawu dengannya setelahnya itu terjadi di waktu yang sama gitu. Terjadi secara bersamaan. Iya. Mungkin terjemahannya ya bersama. Yang lain. Fa'us sababiyah. Iya, sifat dia. Fa yang bermakna sebab. Wawul ma'iyah, wawu yang bermakna kebersamaan. Esfini, Kazurak, ya. Ini ada dua penasab ya. Ini yang saidnya yang kita bahas adalah. Ya, Fazura. Iya, Fazura. Kalau La'allallah itu dia termasuk temannya Anna yang menasabkan isim dan merafakan khabarnya. Di sini Allah, lafzul jalal Allah sebagai isimnya La'alla mansub. Ini bukan bahasan kita. Ya, yang menjadi bahasan kita adalah Fazura itu fil mudhari yang mansub. Lafa sababiyah. Dia dinasabkan dengan an mudmar wujuban lafa sababiyah. Ya, yashfi ini itu jumlah fi'liyah fi mahalli rafin khabar la'alla. Cuma berhubung belum dibahas sehingga kita tinggalkan dulu ya. Biar enggak membuat apa? Kacau pemahaman antum. Yang lain. Sedikit menjelaskan Allahumma itu sama dengan ya Allah itu. Namanya. Ya, Allahumma itu sama dengannya Allah. Inna atainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna atainakal kautsar ini kan jumlah khabariyah, khabar. Sesungguhnya kami wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepadamu al-kautsar kebaikan yang sangat banyak. Fasholli ini kan insyaiyah, perintah. Ya, ini digandengkan jumlah insyaiyah kepada khabariyah, maka fa-nya disebut fafasih agar menjadikan kalam itu lifasih. Biasanya kan jumlah khabariyah dan khabariyah insya-insya-iyah. Tapi ini beda. Insya-iyah diapapun kepada khabariyah. Maka untuk menjadikan kalimat ini fasih, digandeng dengan fasihah. Wallahu'alam. Inna atayinakal kawthar fasalli li rabbika wanhar. Ya, di sini fa-nya bukan apa? Sababiyah. Kenapa? Karena sebelumnya tidak ada kan satu dari sembilan perkara tadi kan? Ada enggak? Enggak ada kan? Ya. Allahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Thank you.